Dulu di kota ini, pernah ada aku yang terlatih untuk dikecewakan oleh waktu. Sehingga sangat sulit untukku kembali ke tempat ini tanpa mendekap perasaan mendalam di hati. Dan hari ini, aku kembali lagi. Mana kak, pulangnya? Oh iya. Adek, halo, namanya siapa? Bayu. Akankah kau beriku kesempatan setelah ku pergi jauh meninggalkanmu? Tapi dulu bukan maksudku meruntuhkan perasaan yang telah lama kita bangun bersama. Lama ku tunggu datang hari ini, di mana kau dan aku di.